sayang dan ingin kembali. Apa diriku kekasih padamu, yang ku sayang dan ku cinta begitu. Kulihat dari jauh, oh tanah airku, air pasir putihmu, oh asalku. Kau mau lihat di dalam bukau besar. Ingat banyak kali padamu dan tidak lupa dan buang diriku. Apa diriku kekasih padamu, sayang yang ku cinta begitu. Melihat dari jauh, oh tanah airku, dengan pasir putihmu dan ombak menderu. Melihat dari jauh, oh asalku. Dan ombak menang. lihat dari jauh. Oh, hatsalku.